وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا لجدت الكلام كده عن صحيح مسلم، إذا ما سكر لهم باب وقلوبات باب التوقيت في المسح على الخفين، باب batas waktu atau waktu di dalam menyebut tasbih. Bagaimana kita sampaikan wakuf itu, dia bukan diterjemahkan dengan sepatu kulit. Sebab kalau diterjemahkan sepatu kulit, maka gambarannya adalah sepatu yang biasa kita. Dia juga bukan diterjemahkan dengan sepatu buat, karena sepatu buat nanti gambarannya adalah sepatu dari karet yang dibawa ke ladang. Tapi dia adalah yang dipakai di sepatu di kaki yang terbuat dari kulit tanpa ada alas kaki. Nah, inilah khuf. Ini terbuat dari kulit. Kalau dia terbuat dari wol, namanya kos kaki. Tapi kalau dia terbuat dari kulit, namanya khuf. Dan ini menutup mata kaki. Jadi menutup anggota wudhu yang wajib dibasuh. Maka karena dia menutup, maka ini adalah penggantinya. Maka kita menyapu, mengusap di atasnya, bukan di bawah. Mengusap di atasnya tidak juga di samping. Nah, karena kita pernah melihat ada orang yang menyapu di sampingnya juga, bawahnya juga tidak. Kalau dia menyapu, hanya menyapu di atas saja. Bagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Lakana dinu birra'i lakana asfala min al-kuffi awla min a'laha." Kalau seandainya agama itu berdasarkan logika, maka bawah dari khuf itu lebih utama daripada di atasnya. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yamsahu ala khuffaini, ya yamsahu ala dharbi. Aku telah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyapu di atas punggung khuf. Maka agama itu adalah ittiba. Agama itu adalah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berapa lama orang boleh menyapu di atas khufnya? Inilah yang maksud dengan at-tawqit fi mas'alal khuf. Waktu untuk menyapu di atas khuf. Hadis 637. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن قتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هادي قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر أمرا أثنى عليه. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu anha kepada Shuraih bin Hani, dia mengatakan aku mendatangi Aisyah bertanya kepadanya tentang menyapu di atas khuf. Lalu dia mengatakan datangilah olehmu Ibnu Abi Thalib. Maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Fas'alu, bertanyalah kepadanya. bersama Rasulullah SAW. Pasangan kami bertanya kepadanya, faqal, dan dia mengatakan Rasulullah SAW menjadikan ya, 3 hari dan 3 malam untuk orang sahabat, dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. 1 hari 1 malam berarti 2 hari, 1 kali 24 jam. 3 hari 3 malam berarti 3 kali 24 jam. Dia mengatakan Sufyan Ats-Tsauri, apabila dia menyebut Amr bin Qais Al-Hulali, asna alaihi, yakni beliau memuji Amr bin Qais. Hadis berikutnya, nomor hadis 638, sanadnya bersama ya, dan lafaznya bersama. Kemudian hadis 639, hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Amsh an al-Hakam an al-Qasim bin Khaybirah an Shuraih bin Hani qala sa'at wa 'Aisha 'ala al-mas'a 'ala al-khufayn fa qalat itti 'aliya fa in a'lamu bidhalika minni fa ataytu 'aliya fa dhakara 'ala nabiy sallallahu 'alayhi wasallam bimithli. Dengan sanadnya kepada Shuraih bin Hani, dia mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah tentang menyapu di atas kedua khuf. Lalu dia mengatakan, datangilah Ali, sesungguhnya dia lebih mengetahui tentang itu daripada aku. Lalu aku mendatangi Ali. Lantas Ali menyebutkan tentang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang disebutkan sebelumnya. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, Imam Nawawi mengatakan di sini, wa amma ahkamu adapun hukum-hukumnya, fa fihi al-hujjatul bayyinatu wa dilalatu wadihatu li madhhab al-jumhur. Di dalam hadis ini terdapat hujjah yang jelas, indikasi yang jelas untuk atau dalil yang jelas untuk madzhab jumhur. Apa madzhab jumhur? Anna al-mas'a 'ala al-khuffayni muwaqqatun bi thalathati ayyamin fi as-safar wa bi yawmin wa laylatin fi al-hadar. Bahwa menyapu di atas kedua khuf diberi batas waktu, muakkad, ditentukan waktu, yaitu 3 hari di dalam bahasa Arab dan 1 hari 1 malam bagi orang yang hamil, yaitu orang yang tidak besar. Artinya ketika kita di dalam kota ya, atau kita di rumah kita, kita mau tempo, begitu juga dengan mau memakai kaos kaki, maka kita boleh menyapu di atas kaos kaki atau kuf kita 1 kali 24 jam, 1 hari 1 malam. Kalau kita orang kantoran, ya dia bisa dengan catatan dia berwudu dengan sempurna. Kakinya dibasuh ya, ketika berwudu awal, setelah itu dia memakai kaos kaki dan memakai sepatunya. Ketika dia ingin sholat misalkan, sementara dia batal wudu yang pertama, maka dia berwudu kembali. Hanya saja ketika dia ingin membasuh kakinya, dia tidak membasuh dan dia tidak mencopot kaos kaki atau khufnya, tapi dia sapu saja di atas kaos kakinya atau khufnya. Adapun orang musafir, dia boleh tidak membuka kaos kakinya atau kufnya selama 3 hari, dan selama itu dia menyapu di atas kufnya. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahir wa jamaahir ulama min as-sahabati faman ba'dahu. Dan ini adalah madzhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan ulama yang datang setelah mereka. Wa qala Malik fil mashhur an Imam Malik berkata dalam perkataan yang masyhur dari dia, pendapat yaitu yumsahu bila tawqif, menyapu tanpa batas, dan tanpa ada batas waktu. Kapan saja dan dilanjutkannya, maka boleh. Ini menurut pendapat masyhur dari Imam Malik. Wa huwa qawlun qadimun dha'ifun 'an Syafi'i, dan itu adalah pendapat yang lama, yang lemah dari Imam Syafi'i. Tapi ini ada qawlun qadim dan qawl jadid. Dia ada pendapat yang lama ketika dia di Baghdad, dan kemudian ada pendapat yang baru ketika dia berada di Fahir, ya, di Mesir. Wahtajju bi hadits Abi Imarah fi tark at-tawqit rawahu Abu Dawud wa ghayruhu, wa huwa hadithun dha'ifun bi ittifaq ahli al-hadits. Mereka ini berhujah, jadi maksudnya Malikiyah berhujah dengan hadis Abi Imarah dalam tanpa memberikan batas waktu, ya, tidak ada batas waktu. Hadis ini dari Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Jadi hadis yang dipakainya adalah hadis yang lemah. Kalau hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik. Wa auju dilalah min hadith min al-hadith ala mathal ma yaqul al-mafhum zahira, wa ala mathal man la yaqul bihi yuqal al-asl man al-masfi mazad. Sisi pendalilan dari hadis tersebut terhadap mazhab pendapat orang mengatakan dengan mafhumnya adalah zahir, yakni bahwa Nabi tidak membatasi. Ya. Bagi orang yang berpendapat tidak seperti itu, maka dia mengatakan hukum asal tidak boleh menyapu melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Ya. Baik. Lalu sekarang pertanyaannya, kapankah mulai menyapu? Hitungan hitungan 3x24 jam atau hitungan 1x24 jam? Kalau seandainya seseorang berwudu sebelum dia pergi ke kantor, jam 7 dia berwudu dengan sempurna, lalu dia memakai kuf atau kaos kaki, ya, kapankah berakhir menyapu di atas kufnya? Apakah tengah jam 7 hari berikutnya? Maka di sini terjadi perbedaan pandangan ulama. Ada di antara ulama yang mengatakan awal, mulai dari awal dia memakai sepatu atau kuf atau jawab. Berarti kalau tadi kita misalkan jam 7, berarti itu terhitung mulai jam 7. Ada lagi yang mengatakan awal penyapuan. Awal penyapuan. Kalau awal penyapuan, berarti kalau seandainya dia dengan wudhunya yang pertama jam 7, batal wudunya sampai zuhur, kemudian sampai asar, enggak batal-batal wudunya. Lalu mau maghrib baru batal wudhu. Berarti berakhirnya kapan? Maghrib berikutnya. Kalau secara pemakaiannya sudah lebih dari 24 jam. Ada lagi yang mengatakan adalah terhitung ketika mulai saat dia punya hadas. Misalkan kalau seandainya setelah dia berwudu jam 7, jam 8 punya hadas nih, buang angin, maka berakhirnya adalah jam 8 berikutnya. Walaupun awal penyambuannya adalah sebelum zuhur. Terjadi perbedaan pada ulama dalam masalah. Pendapat Imam Syafi'i wa kathirin dan kebanyakan dari ulama bahwa annal ibtida' al-muddati awal dihitungnya waktu tempo untuk boleh menyapu itu adalah min hina ketika terjadinya hadas. Jadi kalau kita ilustrasikan tadi itu jam 8, berarti terhitungnya mulai ba'da lubsil khuf, setelah memakai khuf. Ya, la min hina lubsi, bukan ketika saat memakai, bukan jam 7. Wala min hina masih, tidak juga di dalam penyapuan, yakni sholat zuhur. Nah, kalau tidak salah Imam Syekh Ibn Uthaymi, dia lebih cenderung kepada awal penyapuan. Karena yang dihitung itu adalah penyapuan. Ya, karena penyapuan yang dihitung. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan penyapuan itu adalah 3 hari 3 malam bagi orang yang safar dan 1 hari 1 malam bagi orang yang safar. Walhasil, ya, perbedaan yang seperti ini karena tidak adanya dalil konkret. Ini maksudnya mana? Kalau yang seperti ini, kita saling berlapang dada dalam perbedaan. Yang mau mengambil adalah dari awal dia menyapu, silakan. Atau dari awal dia menghadap, silakan. Ya. Atau dari awal dia memakai, ya silakan. Kemarin kita mengatakan bukan semua khilafiyah yang dijadikan orang tawar. Kalau seandainya ada dalil yang sahih, yang sahih, yang satu lagi ada dalil yang dhaif atau tidak punya dalil sama sekali, maka kenapa dia tidak ada dalil? Ya, tidak bisa kita jadikan itu adalah khilafiyah juga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi tanazzu'i syai'in fardu ila Allah. Apabila kalian berselisih pada sesuatu apa pun juga, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini mengembalikan kepada dari. Adapun di dalam pemahaman, ya, dalam pemahaman kita saling berlapang. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa manusia ini berbeda di dalam tingkat pemahaman. Maka Syekh Ibnu Taimin mengatakan di dalam adab-adab menuntut ilmu, yaitu saling berlapang dada di dalam permasalahan khilafiyah. Yani dalam permasalahan yang di dalam itu potensi untuk berijtihad. Ya, bukan dalam masalah furu'iyah atau usuliyah, tapi dalam masalah dalam hal yang mungkin di dalamnya ada potensi untuk berijtihad. Kenapa? Karena dalil yang tidak lengkap, tidak banyak, atau tidak konkret. Ya, maka dalam hal itu kita saling berlapang dada selama semuanya kembali kepada kita. Kata Syekh Nuruddin, bukanlah kita mengatakan bahwa pendapat saya yang benar, pendapat Anda sama. Ya. Sebab nanti dia akan mengatakan lagi, pendapat saya benar, pendapat Anda sama. Selama dalil itu adalah dalil yang kuat, ya, dalil yang kuat, maka di dalam pemahaman kita saling mengkaji. Yang seperti ini, kapan mulainya? Tidak ada dalil yang maka dipahami, ada yang memahaminya adalah awal, ada yang memahami awal dari memakai, ada yang mengatakan atau memahami awal dari penyempurna. Wallahu'alam. Baik, summa innal hadis, sesungguhnya hadis ini amun makhsusun bi hadis Sufyan bin Ghassan. Hatta fa inna al hadath, thumma inna al hadath. Hadas, hadas di sini umum dikhususkan oleh hadis Sufyan bin Ghassan. Ya, jadi hadas, terjadinya hadas di sini umum. Apakah hadas kecil atau hadas besar? Apakah semua hadas kita boleh menyambung, ya, maka ditakhsis atau dikhusus. Keumumannya itu dikhususkan atau diperkecil, ya, adalah dengan hadis Sufyan bin Ghassan, di mana dia mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna musafirin aw safaran alla nanzi'a khifafan ayamin walayaliyahin walayaliyahunna illa min jannah. Nabi atau Rasulullah memerintahkan kepada kami apabila kami bersafar. Apa yang diperintahkan? Jangan kami membuka khuf. Selama berapa? Selama 3 hari 3 malam. Illa min janabah, ya, kecuali kalau junub. Kalau seandainya junub harus dibuka. Tapi kalau dari tidur, walaupun ada nong, ya, tetapi dari tidur tidak perlu. Karena tidur salah satu tidur nyenyak salah satu yang membatalkan wudu. Atau dari buang air kecil, buang air besar, itu hadas, hadas kecil, ya. Kalau hadas kecil tidak perlu dicopot khufnya. Kenapa? Nah, dalam waktu berwudu cukup dengan menyapu di atas. Adapun kalau seandainya dia junub, harus dia buka. Kenapa? Karena dia harus membasuh, mandi, dan mandi syaratnya harus seluruh tubuhnya dibasahi oleh air. Bagaimana dia bisa membasahi kakinya sementara kakinya memakai khuf? Ya. Qala ashabuna, yani berkata madhab Syafi'i, ya, ashabul, faida ujniba qabla al-qadha' al-muddati lam yajuz al-mashu 'ala al-khuf. atau muttasala wa ghassala rijlaihi fil khuf. Kalau seandainya dia mati dan kedua kakinya dibasuh dalam keadaan kakinya di atas di dalam khuf. Jadi dia basah-basah dengan khufnya. Irtafa'a jadabatu wa jaza salatuhu. Itu manusia. Kalau seandainya dia mati dan dia basuh juga kakinya yang masih di dalam khuf, disiram ke dalam, ya, maka junubnya hilang dan boleh dia salat. Walau ahdatsa ba'da dzalika lam yajuz lahu mas'aluh. Kalau seandainya setelah itu dia punya hadas, maka dia tidak boleh menyapu di atas khufnya. Bala budda min qad'ihi wa nafsihi 'ala ta'am. Malahan dia harus membuat mencabutnya, kemudian memakainya dalam kondisi bersuci. Yakni kedua kakinya harus dia basuh. Di khilafi ma law tajannasna wa tanajjasat rijluhu fil khuf fa ghassalaha fihi. Ainda lemas al-khuf, ba'da dzalik wallahu a'lam. Berbeda kalau seandainya kakinya kena najis. Kakinya kena najis, lalu sementara kakinya di dalam khufnya, lalu dia basuh kakinya untuk menghilangkan najis, ya, maka dia masih boleh untuk menyapu. Nah, dia tidak punya najis. Ya. Maka kalau kita lihat, yang dimaksud dengan hadis di sini adalah hadas kecil, bahwa seseorang apabila dia punya hadas kecil, dia tidak perlu mencabut khufnya. Ya. Imam Ibnu Qayyim dia menjelaskan tentang bagaimana hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi SAW mengatakan wa kana yaghsilu rijlaihi idza lam yakuna fi khuffaini aw wala jawrabaini wa yamsahu alayhima idza kana fi khuffaini aw jawrabaini. Nabi SAW dia membasuh kedua kakinya apabila keduanya tidak di dalam memakai khuf atau kausan. Jadi kausannya terbuka, dan menyapu ya, di atas khuf atau jawrabain apabila kedua kakinya ya, dalam memakai khuf atau jawaban. Jadi artinya di sini bagaimana? Nabi SAW tidak membuka ketika dia berwudu, dia tidak buka khufnya atau kaosnya supaya dibasuh. Ya, tetapi dia ikuti sesuai dengan keadaan kakinya. Kalau seandainya kakinya memakai khuf, maka dia sama. Kalau tidak, maka dia basuh. Nah, tentu dalam hal ini syarat ketika dia melaksanakan atau memakai itu harus berwudu dengan sempurna. Oleh karena itu kita juga kalau mau ingin masuk sepatu berwudu dengan sempurna dulu. Dan nah setelah itu kita memakai kaos kaki kita, dan setelah itu ketika kita ingin berwudu kembali karena punya hadas, kita cukup ya memperlakukan kaki kita dengan menyapu di atas kaos kaki. Baik. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini min al adab ma qala al ulama, di antara adab-adab yang dikatakan oleh ulama dalam hadis di atas. Anna mustahabbu lil muhaddisi wa lil muallimi wal mufti idza talaba minhu ma ya'lamuhu 'inda ajalin minhu ayyushida ilayhi wa illam ya'rifhu qala tidak aja di penghujung ya, pada saat sepertinya agak sedikit tergesa-gesa. Anda aja di penghujung. Ketika diminta kepadanya untuk memberikan apa yang diketahui, ya. Ayo sudah tidak ingin, dia sampai. Ketika ditanya, tidaklah dia jawab. Kalau tidak, idza lam ya'lam, apabila dia tidak tahu, maka tidaklah dia katakan is'al anhu fulan, tanyalah kepada si fulan ya tentang itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah mengatakan, tanyalah kepada Ali atau datanglah Ali. Lalu disebutkan Ali lebih paham, lebih tahu dengan dari saya. Karena dalam permasalahan ini, ya ini Ali lebih banyak berada dalam keadaan sahabat. Tentu kondisi sahabat berbeda dalam kondisi lokal. Kemudian qala Abu Umar ibnu Abdul Bar, واختلف الرواه في رفع هذا الحديث ووقف على أليه. Terjadi perbedaan pendapat perawi, terjadi perbedaan perawi di dalam mengangkat hadis ini kepada Nabi atau hadis itu adalah dari perkataan Ali. Ya, قال ومن رفعه أحفظ وأضبط. Siapa yang mengangkatnya, yakni hadis marfu. Hadis marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi. Ya, adapun hadis mauquf adalah perkataan dan perbuatan sahabat. Nah, jadi kalau seandainya Ali mengatakan ini, ulama perbuatan mengatakan ini, apakah ini perkataan Nabi atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini orang yang menjadikannya itu adalah perkataan Nabi lebih menghafal, lebih detail dalam permasalahan. Ya, maka dalam hal ini hadisnya adalah hadis marfu, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan bisa kita ambil bahwa yang pertama tidak menyapu kedua khuf atau kaki, ada batas maksimalnya, yaitu bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam, bagi orang yang mukim ya hanya 1 hari 1 malam, dan memakai khuf tidak mesti harus ada hajat keperluan. Ada seorang misalkan ibu-ibu mau di rumah, selama dia rumah dia memakai kaos kaki, dan selama dia memakai kaos kaki dia ingin memakai apa dia mau sholat, ya tidak cukup dengan ya menyapu di atas kofnya. Maka kita lihat kalau seandainya ada orang yang sholat dengan memakai kaos kaki, tidak masalah. Cuma kalau kita lihat fasilitas yang ada di masjid-masjid kita, tidak ada tempat untuk orang yang memakai kaos kaki. Karena pada umumnya dia harus masuk ke bagian tempat wudhu yang basah. Nah, kalau seandainya ada yang kering, maka itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk memakai fasilitas menyapu di atas kuf atau jawrabai, kaos kaki, dan dengan demikian kita juga bisa menghidupkan sunnah. Karena kita melihat ada orang yang tidak tahu sama sekali tentang bagaimana memperlakukan ya artinya ketika dia baik memakai kaos kaki. Dengan kita membuat fasilitas itu satu atau dua, maka sangat memudahkan bagi orang untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Terus ada yang mau bertanya? Kembali Pak Wali Kota, apakah imamah itu bisa dianalogkan dengan kerudung? Khimar adalah sesuatu yang dipakai untuk wanita adalah motif kerudung. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya'budu billahi la tusyriku bihi syai'an." Khimar itu adalah sesuatu yang telinga, telinga bisa dibawa di bawah, tidak bisa. Wallahu a'lam. Sehingga dia tidak perlu melingkap kepala. Wallahu a'lam. Atau juga dia bisa melakukan separuh sampai ke bulu-bulunya, kemudian di sisa itu lanjutkan ke atas bulu. Wallahu a'lam. Sebagian dari ulama mengatakan miripnya itu dengan imamahnya orang Sudan. Ya. Dan imamah ini dia mau diputar. Ya. Dan itu agak merepotkan juga kalau diputar terus pasang lagi. Kalau seandainya mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa qalan suwa itu bisa di atas. Sementara ini mudah dibuka. Kalau itu sulit. Hampir miriplah dengan kalau kerudungnya perempuan antara Malili jilbab. Kalau jilbab itu kan langsung disarungnya. Tapi kalau Malili harus tutup tangan. Ya, karena pakai jilbab betul. Nah, jadi agak merepot. Nah, di sini ada keringanan yang diberikan, toleransi yang diberikan oleh syariat. Menghilangkan kesulitan atau kerepotan. Wallahualam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.